Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Kita baca satu ayat dari surah Al-Baqarah ayat ke-78. Qala Allah Ta'ala, wa minhum, dan ada di antara mereka, hum terkait masih dengan Yahudi, hum dhamir di sini kembali kepada Yahudi. Jadi di antara Yahudi, ummiyun, ummi yani yang asalnya adalah yang la yaqra wa la yaktub, yang tidak bisa baca tulis. Namun nanti akan kita baca faidah sebutnya bin rahimahullah juga mencakup seorang yang bisa baca tapi tidak bisa tahu mana kitab. Ini penting kita tadabbur Quran, memahami kalamullah. Wa minhum ummiyun, di antara ahlu kitab ada yang ummiyun, yang tidak bisa membaca dan menulis. La ya'lamuna al-kitaba illa amaniya. Mereka tidak mengetahui Al-Kitab, ini Taurat yang pada mereka, illa amaniya, yani illa mujarrad qira'ah. Amaniya yani mujarrad qira'ah, semata-mata membaca biduni faham lil makna, tanpa memahami maknanya. Berkata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, kata beliau, wa man lam yafham al-ma'na fa huwa fi hukmi man la ya'riful qira'ah, li'annahu la yastafidu shay'an bi qira'atihi. Seorang yang tidak paham makna apa yang dibaca itu sama hukumnya dengan orang yang tidak bisa baca, karena dia tidak bisa mengambil faedah sedikit pun dari bacaannya. Wa innahum illa yadhunnun, ya, dan tidaklah mereka itu kecuali berprasangka. Kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, liana insan alladhi la ya'rif ila lafaz laisa indahu ilmun. Karena seorang yang tidak mengetahui apa yang dibaca kecuali sekedar lafadznya saja, maka dia tidak punya ilmu, sehingga dia tidak berkata di atas ilmu, dia hanya berkata dengan dhan, dengan dhunun, dengan dugaan-dugaan. Ini ayat yang ke-78. Sabdullah bin Sa'd rahimahullah menukil ucapan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, kata beliau rahimahullahu taala, fa inna allaha lamma alladhina yuharrifuna al-kalima an mawadi'ihi. Dalam ayat-ayat yang sedang kita baca, dari mulai yang tadi pagi subuh kita baca sampai sekarang, dan nanti setelah ini beberapa ayat lagi, Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang mentahrif kalamullah. Mentahrif yakni melewengkan kalamullah dari makna yang sebenarnya. Kata beliau, wa huwa mutanawilun liman hamadal kitab wa sunnah ala ma assalahu minal bid'ahil batilah. Yang ayat ini walaupun turun terkait dengan Yahudi, tetapi juga mencakup mengena ya orang-orang yang membawa Al-Quran Sunnah kepada usul-usul bid'ah yang dia buat, ditarik, ya, ditahrif, ditakwil dengan takwil batil, ya, untuk menguatkan usul-usul bid'ah yang mereka buat-buat, ya, seperti Asy'ariyah dan yang lainnya. Kemudian yang kedua, wa dhammal ladzina la ya'lamuna kitaba illa amani. Sekarang kita baca. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan Allah mencela orang-orang yang tidak mengetahui kitab kecuali amani. Yang tadi, kecuali semata-mata baca, tidak paham maknanya. Ayat ini walaupun terkait turun terkait Yahudi, tapi kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa huwa mutanawilun liman taraka tadabbur al-Qur'an walam ya'lam illa mujarrad tilawah hurufi. Iya. Ini kesalahan ini juga mencakup mengena kita kaum muslimin yang meninggalkan tadabbur Qur'an, yang tidak mengetahui dari Qur'an kecuali semata-mata bacaan hurufnya. Iya, tidak mengetahui makna-makna apa yang dibaca. Ini huwa billahi rahiman rahimakumullah, satu ayat di antara yang seharusnya seorang muslim, ya seorang mukmin bersemangat di dalam mengkaji tafsir, mempelajari tafsir, ya menggali kandungan kalamullah Al-Qur'anul Karim. Nanti insyaallah kita bacakan sedikit ucapan Ibnu Taimiyah dalam mukadimah tafsir. Ya, yang intinya kata beliau, kitab-kitab buatan manusia saja seorang berusaha payah untuk bisa memahaminya. Itu kitab manusia. Apalagi ini adalah kitabullah. Tentunya kita harus berupaya ya semaksimal mungkin untuk memahami kalamullah, firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Iya. Wa minhum, yakni hukum asalnya Yahudi. Ummiyun, ada yang ummi. La ya'lamuna kitaba illa amaniyya. Tidak tahu kitab mereka kecuali amani, jadi kecuali baca. Tidak tahu maknanya. Tapi kata Ibnu Taimiyah ini pun mencakup orang-orang yang baca Quran tapi tidak tadabbur, tidak mengetahui kecuali huruf-huruf yang dibaca. Tidak tahu maknanya. Berkata Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan beberapa faedah beliau ringkas, yang kita ringkas. Yang pertama dia faedah ini, ayat ini kata beliau rahimahullah, annal ummiyah yusafu biha man la yaqra wa man yaqra wa la yafham. Al-ummiyah itu disifati dengannya orang yang tidak bisa baca dan juga orang yang baca tapi tidak paham apa yang dibaca. Yang kedua, kata beliau rahimahullah ta'ala, dhammu man la ya'tani bima'rifati ma'ani kitabillah zawazal. Celaan bagi orang-orang yang tidak memiliki perhatian di dalam mengenali, mengkaji, memahami makna-makna kitabullah. Iya, mereka dicela. Demikian juga seorang muslim yang tidak punya perhatian untuk mengetahui ma'ani kalamillah, mereka tercela. Yang berikutnya, kata beliau rahimahullah ta'ala, anna man lam yafham al-ma'na fa innahu la yatakallam illa bidham. Ya, seorang yang tidak paham makna, maka dia tidak akan bicara kecuali dengan prasangka. Ini pentingnya kita ketika ketemu satu ayat mengkaji atau merujuk kepada tafsir, jangan-jangan kita salah kecuali yang jelas-jelas muhkam. Iya, kalau tidak maka segera rujuk sebelum mengartikannya, menyampaikannya kepada tafsir. Demikian juga hadis-hadis Rasulullah SAW, kalau itu memang muhkam jelas, iya, maka kita artikan. Tapi kalau ada sesuatu lapat-lapat yang masih iya perlu kita lihat, dilihat. Yang jangan sampai kita berkata dengan dugaan, mengartikannya, menyampaikannya tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Kata beliau, ini berdasarkan tadi, wa inhum bilayatunun. Al-ami yaqra al-Quran min awalihi ila akhirihi. Seorang ami, seorang awam, baca Quran dari awal sampai akhir, dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Tetapi dia tidak paham maknanya. Sehingga faida takallama fi hukmin min ahkamil syar'iyyah, kalau dibicarakan tentang hukum syar'i, iya, ada tidaklah ahli kitab yang sebetulnya ada dalam Al-Qur'an yang dia baca, fa innama kalamuhu anbat. Ucapan dia itu hanya dengan dugaan-dugaan, tidak berdasarkan Al-Quran yang dia baca. Padahal ada nasnya dalam Al-Quran yang dia baca. Berikutnya, Rabbul rahimahallahu ta'ala, wa minha lamul hukmi bidhan wa annahu min sifatil yahud. Ya, tercelanya menghukumi sesuatu dengan dhan, dengan dugaan-dugaan tidak di atas ilmu. Dan itu termasuk sifatnya Yahudi. Yang terakhir, maka dari sini kata beliau rahimahullah, annal muqallida laysa bi'alim. Seorang muqallid itu bukan alim. Li'annahu la yafham al-ma'na. Dia tidak paham makna-makna kalam Allah, kalam Rasulullah SAW. Itu ijma. Kata beliau, waqad qala Ibn Abil Barr rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, innal ulama'a ajma'u. Sesungguhnya para ulama telah ijma' annal muqallida la yu'addu fil ulama. Seorang muqallid yang hanya menetapkan hukum berdasarkan taklid, itu bukan ulama, dia dianggap sebagai ulama. Wallahu a'lam.